hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya. Sesungguhnya di antara manusia yang paling jelek, yaitu orang yang mendapatkan hari kiamat dalam keadaan mereka hidup. Walladina yattakhiduna al-kubura masajid. Dan sesungguhnya di antara manusia yang paling jelek adalah orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Telah kita jelaskan bahwasannya manusia yang paling jelek itu adalah orang yang mendapati hari kiamat dalam keadaan mereka hidup. Nah, di mana mereka menyaksikan bagaimana kengerian yang terjadi di hari kiamat. Mereka menyaksikan bagaimana hancurnya alam semesta. Sebelum terjadinya hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kaum mukminin dengan dikirimnya angin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kaum mukminin sehingga tidak tersisa di bumi itu kecuali orang-orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, la takumu sa'ah wa fil ardi man yakulu Allah Allah. Tidak tegak hari kiamat dalam keadaan di bumi masih ada yang mengatakan Allah Allah. Nah, ketika kaum mukminin mereka diwafatkan semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada lagi di bumi itu yang mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada yang mengatakan Allah Allah. Maka ketika itu tegaklah hari kiamat. Matahari terbit dari arah barat. Kemudian diperintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Dan hancurlah alam semesta ini. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya tiupan sangkakala ini ada yang berpendapat tiga tiupan. Seperti halnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dan juga Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala berpendapat ada tiupan sangkakala. Tiupan yang pertama disebut dengan nabkhatul faja', tiupan yang menyebabkan kaget, tiupan yang menyebabkan kepanikan, terkejutnya seluruh makhluk yang ada di bumi ketika itu. Dan juga dengan tiupan ini menyebabkan perubahan dan rusaknya alam semesta. Gunung-gunung hancur, bumi terbelah, langit pecah, bintang-bintang jatuh berhamburan. Yang jelas rusaknya alam semesta dengan satu tiupan sangkakala ini membuat makhluk terkejut, membuat makhluk kaget. Dalam surah An-Naml Allah mengatakan, "Wa yawma yunfahu bis-sur fafaji'a man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin." Dan ingatlah ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah. Fafaji'a man fis samawati wa man fil ardi. Terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Wa kullun atauhu dakhirin, dan mereka semua datang menghadapnya, datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan dirinya. Tiupan yang pertama. Nah, nafkhatul faja'. Tiupan yang mengagetkan, mengejutkan. Di mana pada tiupan ini rusaklah alam semesta. Nah, adapun tiupan yang kedua disebut dengan apa? Nafhatu sa'qi wal maut. Tiupan yang menyebabkan kematian seluruh makhluk. Nah, dan tiupan yang ketiga disebut dengan nafhatul ba'si. Tiupan kebangkitan. Nafhatul ba'si wan nusur. Nah, tiupan dibangkitkannya seluruh makhluk. Ini disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-68. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Maknanya matilah seluruh yang di langit dan di bumi. Summa nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiupkan sangkakala itu sekali lagi. Fa idza hum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Dalam ayat ini disebutkan dua tiupan. Nafkhatu as-sa'q atau nafkhatul maut. Tiupan yang menyebabkan kematian seluruh makhluk. Dan yang ketiga, nafkhatul ba's atau nafkhatun nusur. Tiupan dibangkitkannya seluruh makhluk. Nah, ini pendapat yang pertama. Kita mengulang sedikit dari pembahasan sebelumnya. Adapun pendapat yang kedua, berpendapat bahwasanya tiupan sangkakala itu hanya dua kali saja. Ini pendapatnya Ibnu Abbas dan juga Al-Hasan Al-Basri dan juga Imam Qatadah Al-Qurtubi dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaihim ajmain. Nah, yang menyatakan tiupan sangkakala ada dua. Yang pertama disebut dengan nafhatul faja was-sa'q. Digabungkan. Nafhatul faja was-sa'q. Tiupan yang mengejutkan dan kematian. Kalau pendapat yang pertama dipisahkan antara nafhatu al-faja dengan nafhatu as-sa'q. Yang pertama ditiupkan membuat terkejut dengan hancurnya alam semesta. Tiupan yang kedua, tiupan yang menyebabkan seluruh makhluk mati. Ini pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang kedua digabungkan antara tiupan yang mengejutkan dengan kematian. Jadi satu tiupan ini membuat makhluk terkejut. Hancurnya alam semesta, kemudian saking terkejutnya mereka pun mati. Nah, ini pendapat yang kedua. Disatukan nafhatul faja dengan nafhatul wasq. Tiupan yang menyebabkan terkejutnya seluruh makhluk sehingga menyebabkan kematian mereka. Yang berpendapat dengan pendapat ini, mereka menyatakan bahwasanya tiupan yang mengejutkan dan mematikan ini ya, terjadi dalam satu tiupan. Dengan satu tiupan ini membuat makhluk terkejut, hancur alam semesta, dan membuat mereka mati semuanya. Ya, bukan tiupan yang terpisah antara yang pertama dengan yang kedua. Nah, jika maknanya mereka terkejut, kemudian mereka mati semuanya. Yang berpendapat dengan dua kali tiupan ini berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam. Ya. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah. Perhatikan ayat ini. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Nah, dalam surah An-Najiat ini ya, dipahami bahwasanya hanya ada dua tiupan saja. Nah, begitupun Ibnu Katsir rahimallahu taala ketika menjelaskan ayat tersebut, beliau menukilkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, huma an-nafkhatani al-ula wa thaniyah. Ibnu Abbas mengatakan keduanya adalah tiupan pertama dan kedua. Ayat yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah. Keduanya adalah tiupan pertama dan kedua. Dan ini pun pendapatnya Mujahid, Hasan Al-Basri, Imam Qatadah, Wadh-Dhahhak dan yang lainnya di antara para ulama. Nah, dan juga berkaitan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ma baina nafkhataini arba'un, di antara dua tiupan jaraknya itu 40. Tidak disebutkan apakah 40 tahun, 40 bulan, 40 hari, atau 40 apa di sini. Yang jelas Abu Hurairah mengatakan ma baina nafkhatain arba'un, di antara dua tiupan itu jaraknya 40. Ya. Yang dijelaskan dalam riwayat tersebut 40 apa? Nah, yang ketika ditanya apakah 40 tahun, walaupun enggan untuk menjawabnya. Apakah 40 bulan? Walaupun enggan untuk menjawabnya. 40 hari? Walaupun enggan untuk menjawabnya. Sehingga wallahu alam apa yang maksud dengan 40 di sini. Ini menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang mengetahuinya. Ya. Dikarenakan tidak dijelaskan berapa jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua. Nah, yang jelas khilaf di antara para ulama tentang berapa tiupan sangkakala tadi disebutkan. Yang pertama berpendapat ada 3 tiupan. Ya, pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Asy-Syaukani. Pendapat yang kedua mengatakan hanya 2 tiupan saja. Ini pendapat Ibnu Abbas dan juga Imam Mujahid, Hasan Al-Basri, Imam Qutadah, Ad-Dhahab dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ya. Wallahu a'lam. Pendapat yang lebih rajih daripada pendapat-pendapat yang kita sebutkan ini, pendapat yang mengatakan hanya 2 tiupan saja. Ya. Di mana nafkhatul faj' dan nafkhatu as-saqi ini sebenarnya satu tiupan. Ya. Tiupan yang pertama mengejutkan alam semesta sehingga hancur alam semesta ini, kemudian diiringi dengan kematian seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Nah, dan tiupan yang kedua, setelah mereka semuanya mati. Nah, dengan tiupan yang kedua, mereka dibangkitkan. Nah, ada hadis dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam hadis tersebut, summa yunfakhu fis sur fala yasma'uhu ahadun illa asgha litan wa rafa'a litan. Kemudian ditiupkan sangkakala, tidak ada seorang pun yang mendengarnya kecuali dia memasang pendengarannya dan menjulurkan lehernya. Nah, qala wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hawda ibilihi. Rasulullah bersabda, maka orang yang pertama kali mendengarnya adalah seorang yang memperbaiki telaga untuk untanya. Qala fa yas'aku wa yas'aku an-nas. Rasulullah mengatakan ketika mendengar suara tersebut dia pun mati dan orang-orang pun mati. Summa yursilullah aw qala yunzilullah mataran ka'annahu apallu awibillu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim atau menurunkan hujan. Ya. Hujan yang gerimis atau suatu naungan. Ini rawi ragu. Fatambutu minhu azadun nas. Nah, ketika Allah menurunkan hujan, maka Allah menumbuhkan, membangkitkan jasad-jasad manusia. Summa yunfakhu fihi ukhra. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua. Fa idza hum qiyamu yanzurun. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Dan di sini yang diriwayatkan Imam Muslim dijelaskan bahwa ketika sangkakala ditiup pertama kali dan didengar manusia, maka mereka pun mati. Ya, ya sekaligus ini tiupan yang mengejutkan, mengagetkan, hancur alam semesta dan juga menyebabkan manusia mati semuanya dengan satu tiupan ini. Nah, kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, maka bangkitlah manusia dari kuburannya dan menunggu putusannya masing-masing. Nah, ya, sehingga wallahu alam, pendapat yang lebih kuat hanya dua tiupan saja. Di mana tiupan yang mengejutkan dengan tiupan kematian ini sebenarnya satu tiupan saja. Ya. Orang yang paling jelek adalah orang yang mendapati hari kiamat dalam keadaan mereka hidup. Dan yang kedua, orang yang paling jelek adalah orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Nah, dan telah kita jelaskan dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan larangan yang sangat keras sekali. Di mana Rasulullah menyebutkan perbuatan semacam ini adalah perbuatan Yahudi dan Nasrani. Perbuatan semacam ini menyebabkan laknat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, tapi ternyata kebanyakan dari manusia ini enggak peduli dengan larangan yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebaliknya, banyak di antara mereka yang meyakini bahwasanya perkara ini, ya, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, kebanyakan di antara mereka menganggap sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebaliknya, perkara itu perkara yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, perkara yang mengusir mereka dari rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, wala ajabu anna aktsara man yad'i al-ilma mimman huwa min hadhil ummati la yunkiruna dzalika. Dan yang mengherankan bahwasanya kebanyakan orang yang mengaku berilmu di antara umat ini, mereka tidak mengingkari perbuatan tersebut. Banyak yang mengaku berilmu, disebut sebagai kiai, ya, atau ulama, atau ajengan, ustadz, dan julukan-julukan ilmu yang semisalnya. Tapi mereka tidak mengingkari perbuatan tersebut. tidak mengingkari dijadikannya kuburan sebagai tempat ibadah. Barubama istahsanu wa ragabu fi fi'lihi, bahkan kadang-kadang mereka menganggap baik perbuatan tersebut dan mereka menghasung untuk melakukannya. Kalau orang bodoh terjatuh kepada perkara tersebut, ya dikarenakan kebodohannya, dia bodoh. Tapi yang mengherankan itu orang yang mengaku berilmu, ya, tidak mengingkari perbuatan yang jelas-jelas kesyirikannya. Nah, bahkan sebaliknya, mereka menganggap baik perbuatan tersebut. Oh iya, ini dalam rangka mengagungkan orang-orang soleh. Sehingga beribadah di kuburannya orang-orang soleh itu perkara yang baik menurut mereka. Kejelekan yang jelas kejelekannya, kemungkaran yang jelas kemungkarannya, dianggap sebagai perkara yang baik. Bahkan lebih daripada itu, mereka menghasung, ya, menghasung untuk melakukan perbuatan tersebut. Jadi di antara sebab umat banyak terjatuh kepada kesyirikan semacam ini, dikarenakan ada orang-orang yang mengaku berilmu, menghasung, menyemangati untuk melakukan perbuatan tersebut. Benar apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya para dai yang menyeru kepada kesesatan dan penyimpangan jumlah mereka lebih banyak daripada orang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat suatu garis yang lurus, kata Ibnu Mas'ud, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Faqala hadza sabilullah. Rasulullah SAW membuat garis yang lurus dan mengatakan inilah jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa khatta khutuwatan an yaminihi wa an shimalihi. Dan Rasulullah membuat garis-garis yang banyak di samping kanan dan samping kirinya. Dan mengatakan, hadihi subul. Inilah jalan-jalan yang menyimpang. Di setiap jalan-jalan tersebut, ada syaitan yang menyeru kepadanya. Jalan-jalan yang banyak tadi, samping kiri, samping kanan. Rasul mengatakan, di setiap jalan tersebut, ada syaitan yang menyeru kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya doa ila dolala, para da'i yang menyeru kepada kesesatan, jumlah mereka lebih banyak daripada da'i yang menyeru kepada jalan yang lurus. Nah, falaqad istaddat gurbatul Islam, dan sungguh telah dahsyat keterasingan Islam ini. Wa adal ma'ruf munkaron, wal munkaru ma'rufan. Perkara yang ma'ruf dianggap sebagai kemungkaran. Perkara yang mungkar dianggap sebagai perkara yang ma'ruf. Orang yang melakukan perbuatan tadi menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dianggap sebagai perkara yang ma'ruf, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk memuliakan dan menghormati orang-orang soleh. Tapi sebaliknya, ketika ada orang yang mengingatkan mereka dan memperingatkan dari perbuatan tersebut bahwasanya ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka anggap orang yang mengingatkan tersebut sebagai kemungkaran. Ini kejadian yang terjadi sekarang ini. Ya. Yang ma'ruf dianggap yang mungkar, yang mungkar dianggap yang ma'ruf. Nah, ini sudah berbahaya kalau keadaannya demikian. Ya. Hatinya sudah dipenuhi dengan penyakit-penyakit. Ya. Seperti Rasulullah menyebutkan, nah, ketika seseorang melakukan dosa-dosa, nah, maka tertitik pada hatinya satu titik hitam. Ketika terus melakukan dosa dan dosa, titik hitam yang ada pada hatinya semakin banyak, membuat hatinya gelap. Ya. Sehingga dia tidak mengetahui yang ma'ruf, tidak mengetahui yang mungkar. Bahkan sebaliknya, menganggap yang ma'ruf sebagai kemungkaran, yang mungkar sebagai perkara yang ma'ruf. Ya. Sekarang ini orang yang memperingatkan dari bahaya perbuatan seperti tadi, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, dianggap asing. Nah, maka kata Syekh rahimahullah ta'ala, falaqad istaddat gurbatul Islam, dan sungguh telah dahsyat keterasingan Islam ini. Ya. Yang ma'ruf dianggap sebagai yang mungkar, yang mungkar dianggap sebagai yang ma'ruf. Was sunnah bid'ah, yang sunnah dianggap sebagai bid'ah. Wal bid'ah sunnah, yang bid'ah dianggap sebagai yang sunnah. Nah, nasa'a ala hadas sagir, di mana anak kecil tumbuh dalam keadaan seperti ini. Ya. Anak kecil tumbuh dalam keadaan yang ma'ruf dianggap yang mungkar, yang mungkar dianggap yang ma'ruf. Sunnah dianggap sebagai kebid'ahan, kebid'ahan dianggap sebagai yang sunnah. Kasihan anak-anak kecil tumbuh dalam kondisi seperti itu. Nah, wa harama 'alaihi al-kabir, dan juga ya, orang yang tua beruban, ya, orang yang besar beruban di atas perkara tersebut. Ya. Sampai tua, banyak orang yang tadi menganggap yang ma'ruf itu mungkar, yang mungkar itu ma'ruf. Nah, qala Syaikhul Islam, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, amma bina'ul masajid 'alal kubur faqad saraha amatut tawaif bin nahyi anhu. Adapun membangun masjid-masjid di atas kuburan, maka semua kelompok kaum muslimin telah menjelaskan larangannya. Ya, baik madhab Asy-Syafi'i, madhab Al-Hambali, madhab Al-Hanafi, madhab Al-Maliki, semua madhab dari madhab-madhab kaum muslimin yang ada ini, ya, mereka telah menjelaskan tentang larangan perbuatan tersebut. Mutaba'atan lil ahadis as-sahihah, mengikuti hadis-hadis yang sahih. Wa saraha ashabuna, telah menjelaskan ashabuna, teman-teman kami. Maksudnya ini madhab Al-Hambali. So, Islam kalau dari sisi fikihnya banyak mengikuti pendapat Imam Ahmad. Sebagai wa saraha ashabuna, nah, teman-teman kami dari kalangan madhab Al-Hambali telah menjelaskan hal ini. Wa ghairuhum min ashabi Malik wa Syafi'i bi tahrimihi. Juga yang lainnya di antara para ulama dari para pengikut Imam Malik, para pengikut Imam Asy-Syafi'i menjelaskan tentang keharaman perbuatan ini. Ya. Jadi kalau benar-benar mengikuti Imam Asy-Syafi'i dan menyatakan madhabnya Asy-Syafi'i, ya, dalam masalah ini menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau membangun masjid di atas kuburan, ya, Imam Asy-Syafi'i dan juga para pengikutnya yang benar-benar mengikuti Imam Asy-Syafi'i menyatakan keharuman perbuatan tersebut. Yeah. Jadi kalau ada yang menyandarkan, oh perbuatan kami ini membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburan, atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, madhab kami ini atau yang kami lakukan ini sesuai dengan madhab Asy-Syafi'i, ini dusta. Yeah. Justru sebaliknya. Nah, Imam Syafi'i dan juga para pengikutnya mengharamkan perbuatan tersebut. Qala wala raiba fil qad'i bi tahrimihi. Beliau mengatakan tidak ada keraguan dalam memastikan keharaman perbuatan tersebut. Nah. Summa dzakara al ahadits fi dzalika, kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis tentang masalah tersebut. Ila an qala, sampai beliau mengatakan wa hadhil masajid al mabniyatu ala quburil anbiya was salihin awil muluki wa ghairihim tata'ayyanu izalatuha bihadmin aw bighairihi. Masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan para nabi, orang-orang soleh, para raja dan yang lainnya ini, yeah, maka mesti untuk dihilangkan dengan dihancurkan atau selainnya. Yeah. Jadi masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan para nabi, orang soleh, para raja dan yang lainnya, nah, ini mesti dihilangkan dengan dihancurkan atau yang lainnya. Ya. Tapi tentunya ini yang berhak melakukannya adalah penguasa. Dan tentu tidak menimbulkan fitnah. Ya. Jangan sampai mengingkari kemungkaran, kemudian timbul kemungkaran yang lebih besar. Ini kaidah dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, yeah, ketika dikhawatirkan dengan praduga kuat, kalau kemungkaran tersebut diingkari bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka ditahan terlebih dahulu, ditunda. Nah, kenapa? Dikarenakan tujuan kita mengingkari kemungkaran supaya hilang kemungkaran tersebut. Yeah. Sehingga ketika mengingkari kemungkaran tapi dengan praduga kuat bisa menyebabkan kemungkaran yang lebih besar, maka ditahan terlebih dahulu. Ini pun dicontohkan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis-hadisnya. Yeah. Ada kaidah-kaidah dalam amar ma'ruf nahi munkar, tidak hanya modal semangat saja. Nah, ya, tapi ada kaidah-kaidahnya. Hada mimma la a'lamu fi khilafan bainal ulama al-ma'rufin. Ya. Menghancurkan masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan para nabi, orang-orang saleh, para raja dan yang lainnya. Ya. Kata Syaikhul Islam, ini di antara perkara yang aku tidak mengetahui ada perbedaan pendapat padanya di antara para ulama-ulama yang dikenal. Nah, ya, kecuali ulama-ulama yang tidak ma'ruf, yang dianggap sebagai ulama. Ulama-ulamanya Syiah misalkan. Ya, ini bukan ulama-ulama yang ma'rufin. Bukan ulama-ulama yang ma'ruf di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, mereka membolehkan membangun masjid di atas kuburan para nabi. Bahkan di antara kelompok yang pertama membangun masjid tempat ibadah di atas kuburan orang soleh adalah kelompok Fatimiyah dari kalangan Syiah, diikuti oleh orang-orang Sufi dan yang lainnya. Jadi membangun masjid di atas kuburan, Rasul Islam menjelaskan bahwasanya seluruh madhab menyatakan keharamannya. Dan beliau menegaskan tidak diragukan kepastian tentang keharamannya. Dengan dalil-dalilnya sangat jelas sekali tentang haramnya perbuatan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Setelah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.